Ta'ala. jam ini. Ya, baik. Insyaallah taala Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan saya bawakan sebuah materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jadi materi yang akan kita bahas ini itu sudah merupakan kajian rutin Balas'am di mahad ini, menggantikan ustadain kalau seandainya dua ustaz kita berhalangan. Baik, yaitu satu risalah yang ditulis oleh Imam Darul Yaman, Imam dari negeri Yaman, yaitu yang dikenal dengan Syekh Muhammad Ibn Abdillah Abu Nasr, yang diberi gelar ala Syekh Muqbil Ibn Hadi dengan Al-Imam. Baik, dalam risalah beliau yang berjudul Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, kita bahas pembahasan ini karena kujina Allah dikarenakan sangatlah cocok, sangatlah cocok kita bawakan, terutama pada kondisi dan situasi sekarang ini, dikarenakan kita hidup bukan di zaman yang lepas daripada fitnah, tetapi kita hidup di sebuah masa yang jauh dari masa kenabian, di sebuah masa yang jauh dari masa al-qurun al-muqaddalah, generasi-generasi terbaik umat ini. Kita hidup di sebuah zaman yang ada di penghujung masa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman, sebuah masa, melainkan setelahnya itu lebih jelek dari masa sebelumnya. Karena bidina azakumullah, di sini beliau akan membawakan sebuah bab yang menjelaskan tentang larangan seseorang itu memiliki sifat al-intiqamu lin-nafs, larangan untuk memiliki sifat al-intiqam lin-nafs, yakni balas dendam, memiliki sifat pendendam, ini dilarang. Belum menyebutkan dalam risalahnya ini al-intiqam lin-nafsi. Intaqama yantaqimu intiqaman, maknanya itu adalah membalas. Lin-nafsi dikarenakan pribadi, urusan-urusan pribadi, yakni dengan kata lain balas dendam. Beliau mengatakan qala al-musannifu hafizahullah min al-amrad al-khatirah al-muntashirah 'inda al-fitan, termasuk dari penyakit-penyakit yang berbahaya yang sudah menyebar 'inda al-fitan, ketika munculnya fitnah-fitnah yang ada. Al-intiqam lin-nafsi tahta mubadiratin wahiyatin, yaitu penyakit yang disebut dengan al-intiqamu lin-nafsi, yaitu memberikan hukuman, memberikan balasan disebabkan karena urusan pribadi. Wa qad dzakara ghairu wahidin minal mu'arrikhin, dan sungguh banyak dari kalangan para ulama ahli tarikh, ahli sejarah, yang menyebutkan anna rajulan minal khawarij, bahwasanya ada salah seorang dari khawarij, qila lahu, dikatakan kepada dia, kam ta'anta Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sudah berapa banyak engkau mencela sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia mengatakan tis'un, sebanyak 9 kali saya mencela Utsman bin Affan. Salatun lillah, 3 di antaranya saya lakukan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni betul-betul ikhlas untuk Allah saya mencela Utsman 3 kali. Wasittun lima fi nafsi, 6 yang lain itu saya lakukan karena kebencian dari diri saya pribadi. Lihat, perbandingannya sangat jauh, 2 kali lipat, 3 lawan 6. 3 yang menurut dia ikhlas karena Allah mencela Utsman, yang 6 hanya karena dia benci, tidak suka dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dikomentari oleh penulis, qultu, saya katakan, walau uqiqa hadal fa'il, kalau seandainya pelaku ini, sang pewaris ini diinterogasi, dikejar ucapannya, lawajada annal gulla lima fi nafsi, maka sang penanya akan mendapati bahwasanya dia melakukan itu semuanya karena kebencian yang ada pada dirinya. Dusta dia mengatakan itu lillah. Bohong kalau dia katakan ketika mencela sahabat Utsman bin Affan ikhlas karena Allah. Dusta dia. Tetapi yang benar, dia mencela sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu lima fi nafsi, dikarenakan apa yang ada pada dirinya. Wa qad ja'a fi tartibil madarik, dan disebutkan dalam kitab Tartibul Madarik, itu terjemahul Qadi Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki qala, ketika menjelaskan biografi Al-Qadi Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki, qala Ibnu Majishun, berkata Ibnu Majishun, menceritakan tentang kejadian di masa Al-Qadi, di masa Hakim Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki, syahida Sa'id ibn Sulaiman inda Ibn Imran At-Talqi. Sa'id ibn Sulaiman ketika itu pernah membawakan saksi, bersaksi di sebelah Ibn Imran At-Talqi. Jadi ketika itu ada kasus yang membawakan kasus adalah Sa'id ibn Sulaiman Al-Maliki, dan dia bersaksi di depan hakim ketika itu. Ketika itu yang menjadi hakim adalah Ibnu Imran At-Talqi. Wa huwa qadin, dalam keadaan Ibnu Imran ketika itu menjadi hakim. Faradda syahadatahu, maka Ibnu Imran menolak persaksian Sa'id ibn Sulaiman. Sakit hati si Sa'id ini, merasa persaksiannya tidak diterima di sisi sang hakim. Sakit hati dia, menyimpan dendam. Falamma waliya Sa'id, maka ketika gantian si Sa'id ibn Sulaiman yang menjadi qadhi, Ibnu Imran dipecat, turun pangkat atau pensiun lah mungkin karena sudah terlalu tua. Syahida indahu Ibnu Imran, ternyata Ibnu Imran At-Talhi ini dia membawakan kasus dan dia bersaksi di depan sang qadhi, ketika itu adalah Sa'id ibn Sulaiman. Panazara fi syahadatihi, maka Sa'id ibn Sulaiman memandang, memperhatikan persaksian yang dibawakan oleh Ibnu Imran. Dendam lama, ini musuh saya, dulu saya bersaksi ditolak, sekarang dia bersaksi di hadapan saya, lihat dulu persaksian. Fafakkara qalilan, maka dia pun memikirkan sejenak, berpikir, enaknya gimana ya, kita balas atau tidak. Summa qala likatibihi, ternyata si Sa'id berkata kepada sekretarisnya, ajiz syahadatahu, terima, tulis persaksian. Ya bunna dinar, wahai ibnu dinar, fa innal mu'min la yashfi ghairahu, dikarenakan seorang mu'min itu tidak akan bisa mengobati dendamnya. Ay min akhihil mu'min, yakni dendam dia terhadap saudara sesama mu'min. Jadi kalau dendam dia diutarakan, dilampiaskan ketika itu, tidak akan selesai perkaranya. La yashfi, tidak akan bisa menjadi obat untuk bisa mengobati rasa dendam dia. Tidak akan bisa. Maka dia pun mengambil kebijaksanaan dan melupakan dendam lalu, dendam yang sudah lewat. Dia mengatakan kepada sekretarisnya, Ajiz jabna dinar syahadatahu. Tulis saja persaksian dia. Terima. Ayo. Demikian. Kemudian beliau mengatakan, Naam. Demikianlah. Al-mu'min la yashfi ghayrahu min akhihi al-mu'min. Betul. Seorang mukmin itu tidak akan bisa menyembuhkan kebenciannya terhadap saudaranya sesama mukmin. Fal intiqamu lin-nafsi qabrul ukhuwah. Balas dendam, membalas dendam kepada musuhnya itu merupakan qabrul ukhuwah. Merupakan perwujudan bagaikan kuburan yang akan memendam rasa ukhuwah persaudaraan. Wa idzan taqama asy-syakhsu li nafsihi. Kalau seseorang itu menghukum orang lain dikarenakan tendensi pribadi, jarraja akahu minal khairi wassalahi wal ilmi annaf, maka orang tadi itu akan menguliti, menghabisi saudaranya, tidak dianggap kebaikan dia, tidak dianggap kesolehan dia, dan tidak dianggap ilmu yang bermanfaat yang ada pada dia. Sudah buta, wa aynu sufti, dan mata kedengkian itu bisa menghilangkan kiriban. Kalau orang itu sudah tidak suka dengan orang lain, apa yang dia katakan ditolak, hatta itu kebenaran. Jadi ketika dia mendapati ada waktu untuk bisa melampiaskan dendamnya, maka dia akan lampiaskan, meskipun saat itu musuhnya di atas kebenaran. Tidak dianggap kebaikan dia, tidak dianggap ilmunya dia, dan tidak dianggap amal saleh dia. Fatajiduhu yu'adi akahu ala atfahil asbab. Maka engkau melihat orang tadi akan melampaui batas menzalimi saudaranya dikarenakan sebab yang remeh. Dikarenakan dendam ya ibu. Karena sudah terlanjur dendam, tidak suka dengan orang tadi. Begitu dia mendapati kesempatan bisa membalas, langsung ditikam. Dihabisi, dikuliti, habis-habisan sampai tidak tersisa. Tidak dianggap ilmunya, tidak dipandang kesalehannya, tidak dipandang kebaikannya. Nah, wala yaqfa 'alaika ayyuhal muslim al-karim, dan tidaklah samar bagimu wahai seorang muslim yang mulia. Al-farqu bainal intithar wal intiqam. Perbedaan antara al-intithar wal intiqam. Al-intithar itu meminta bantuan, wal intiqam itu menghukum. Berbeda, kata beliau. Al-intisar yakunu indal baghi 'ala syakhsi. Al-intisar, meminta bantuan, itu terjadi ketika adanya perbuatan kezaliman yang menimpa seseorang. Jadi kalau seseorang itu ditimpa kezaliman, yang dia lakukan adalah al-intisar, yakni meminta bantuan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa laman tasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim sabil. Dan orang-orang yang dia itu meminta bantuan setelah kezaliman dia, yakni dia dulunya berbuat zalim terhadap orang lain, tetapi sekarang dia meminta bantuan kepada orang tadi, faulaika ma 'alaihim min sabil, maka mereka itulah orang-orang yang sudah tidak ada lagi jalan untuk membalas. Yakni apa? Kalau dia sudah babnya itu intisar, bukan intiqam. Intisar minta bantuan, bantu dia. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Dan orang-orang yang apabila ditimpa kezaliman atas mereka, hum yantasirun. Mereka meminta bantuan. Wa yakunu bil 'adl. Hal itu dengan cara keadilan. Wa ma'ahu ad-da'wah ila al-'aql was-sabr 'ala al-muqtadi. Yaitu dengan cara mengajak dia untuk memaafkan dan sabar atas tindakan orang yang telah menzalimi dia. Meskipun dia dulu telah menzalimi kita, tetapi dia sekarang babnya bukan intiqam, tetapi babnya adalah intisar, meminta bantuan kepada kita. Maka ma'alaihim sabil, sudah tidak ada lagi bagi kita untuk membalas dia. Kita bantu. Tetapi dengan cara kita ajak orang tadi untuk memaafkan dan sabar atas kezaliman orang yang berbuat zalim sebelumnya. Badal afdal lil muslim, bahkan sesuatu yang afdal untuk seorang muslim, ayasbira idza kana al-intisar sayu'addi ila fitnatin aw ziyadatil fitan. Afdal bagi seorang muslim untuk bersabar apabila al-intisar, ketika dia meminta bantuan, ternyata menambah fitnah dan menambah kerusakan yang ada. Hal seperti itu, keadaan dan kondisinya, lebih baik dia menahan untuk tidak melakukan yang namanya al-intisar. Ammal intiqamu lin-nafsi fa huwa zulmun wa baghyun ajarana Allahu min dzalik. Allahumma amin. Adapun al-intiqamu lin-nafs, membalas dendam, menghukum karena tendensi pribadi, fa huwa zulmun, maka itu adalah kezaliman. Wa baghyun, dan tindakan melampaui batas, ajarana Allahu min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari hal itu. Hadza lana fidina'ukumullah. Salana bagi seorang da'i. Selain bagi seorang da'i, seorang du'at, untuk menghilangkan dari dirinya sifat al-intiqam lin-nafs, khususnya ketika terjadi yang namanya fitnah, agar fitnah tadi tidak semakin besar, agar fitnah tadi itu tidak semakin merata, hendaknya dia memiliki sifat al-afu was-sabr, memaafkan dan sabar atas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap. Labas kalau jinaatukumullah, asyai'u bi syai' yuzkar. Kita bawakan satu contoh konkret fakta historis, fakta sejarah yang membuktikan akan hal itu. Bagaimanakah kalau seandainya sifat ini al-intiqamu lin-nafsi itu dibiarkan dan diikuti, maka yang terjadi adalah fitnah. Tadi disebutkan, disinggung tentang kisah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau kita mau membuka buku sejarah, membuka buku-buku tawarikh yang ditulis oleh para ulama dengan tinta emas, menjelaskan tentang keadaan-keadaan orang-orang sebelum kita, kita akan mendapati kenafidina al-Rasulullah. Kalau kita melihat satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zuyuti rahimahullahu ta'ala, dalam kitab besar beliau, Tarikh Al-Khulafa, sejarah para pemimpin, para raja, dari sejarah Khulafaur Rasyidin, kemudian masuk sejarah Bani Umayyah, kemudian masuk sejarah Bani Abbasiyah. Kalau kita mau kembali, rangkaian nasi gitu ya. Kalau kita mau kembali mundur ke zaman dahulu, di zamannya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kita akan mendapati rahasia di balik terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara sebabnya adalah al-intiqamu lin-nafsi, balas dendam. Anda tahu bagaimana kisah ini? Sebuah kisah yang memilukan, yang mengerikan, yang membuat mata itu terbelalak, kaget, memiliki kudu-kudu itu berdiri. Sangat dan sangat mengerikan satu sifat ini. Ketika itu kenabidin Allah, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memegang roda pemerintahan menggantikan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu selama 12 tahun. Masa kekhalifahan beliau selama 12 tahun. 6 tahun pertama beliau penuhi negaranya dengan keadilan, kemakmuran. Tidak ada pemberontakan. Ketika itu makmur negara. Ketika 6 tahun berakhir menjelang detik-detik terbunuhnya beliau, di situ ada sedikit masalah yang menimpa beliau, yaitu kenabidina azakumullah, sebagian para sahabat ketika itu memandang sahabat Utsman sudah mulai condong kepada kabilahnya. Bani Umayyah itu termasuk keturunan sahabat Utsman bin Affan. Kalau Bani Abbasiyah itu keturunannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu kenabidina azakumullah di Mesir itu diangkat seorang gubernur yang kejam dan zalim, tetapi masih kabilahnya Utsman bin Affan, masih memiliki saudara dengan Utsman bin Affan. Ana lupa namanya, ibnu siapa begitu, kejam dia. sampai pada tingkat ketika itu dia membunuh salah seseorang yang ada di Mesir ketika itu. Maka orang-orang Mesir meminta sahabat Utsman bin Affan untuk memecat gubernur ini, diturunkan jabatannya, diganti dengan yang lain saja. Maka sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengiyakan, mengkabulkan permintaan mereka. Baik, kita kabulkan, kita turunkan dia. Sekarang engkau minta siapa? Kata sahabat Utsman. Maka mereka meminta Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kami minta para sahabat ketika itu agar diangkat Muhammad ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata sahabat Utsman, "Baik, kita turuti kemauan kalian." Dia menjadi gubernur Mesir. Maka ketika itu sahabat yang mulia Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan beberapa orang yang lain dari Madinah berangkat menuju ke Mesir. Di tengah perjalanan sana sidina a'udzakumullah, rombongan safar ini melihat ada seorang budak hitam legam naik onta lari. Kok bisa? Onta bisa lari kan? Onta itu bisa lari. Kencang lari. Kalau sudah lepas dari ikatannya, tidak bisa dipegang. Dia lari tergesa-gesa, seakan-akan dia dikejar oleh seseorang atau dia sedang mengejar seseorang. Akhirnya Muhammad ibn Abi Bakar begitu melihat gelagat orang tadi, dikejar orang yang lain. Kejar, ditahan, antik. Diam kau. Ditanya, hendak kemana kau? Dia mengatakan, saya mau ketemu dengan gubernur Mesir. Gubernur Mesir? Bukankah gubernur itu ada di antara kalian? Yang dimaukan adalah dia sendiri, Muhammad bin Abi Bakar. Dia mengatakan, tidak, bukan engkau yang saya mau. Saya ingin menuju ke gubernur Mesir. Kaget si Muhammad bin Abi Bakar. Kamu disuruh sama siapa? Utsman bin Affan. Mau ke mana? Mau ke Mesir? Bawa surat. Iya, saya bawa. Sekarang dibawa? Tidak. Geledah. Tadi ya. Tidak, geledah. Ontanya itu badannya yang ada di atas onta dibuka. Orangnya dipegang-pegang. Agaknya diraba-raba. Tidak ketemu. Waduh, tidak ada surat. Bingung mereka. Ada apa ini? Ada pengkhianatan sepertinya. Ternyata mereka melihat ada kantong dari kulit. Kantong dari kulit. Dikoyang. Tuk, tuk, tuk, tuk. Ada isinya ternyata. Wah, ini ada isinya. Apa namanya? Kalau bahasa sedayu dikentrok, bahasa dusun apa? Kayak gini misalnya, di kotak, gini kan, jadi keluar isinya. Apa? Gimana pak? Kalau orang Jawa paham ya, dikentrok paham ya. Ya, ya gitulah. Dipaksa untuk keluar isinya. Gak keluar juga. Wah, alat banget ini katanya. Akhirnya ngambil pedang, dirobek. Ternyata mereka mendapat ada sepucuk surat di dalamnya. Panggil semuanya. Sini-sini kan, kumpul semua, kumpul. Buka suratnya. Kaget mereka. Ternyata surat ini ada stempelnya Utsman bin Affan. Apa isinya? Ternyata isinya ya. Utsman bin Affan mengutus budak ini untuk menghadap kepada Marwan. Marwan nanti anaknya Abdul Malik bin Marwan itu akan menjadi khalifah Bani Umayyah dan akan memerangi Abdullah bin Zubair. Nah, ketika itu suratnya tertuliskan di situ, kalau catatan Muhammad ibn Abi Bakar ke Mesir, pantai dia dan teman-temannya, atau kalau ada orang lain selain dia, penjarakan sampai saya mengirimkan keputusan setelah ini, insyaallah. Kaget Muhammad bin Abi Bakar. Hah? Kita mau dibunuh. Jangan berangkat. Utsman berkhianat. Ditutup suratnya, balik ke Madinah. Jangan teruskan, berbahaya. Pegang budaknya, kamu disaksi. Bawa. Sholat di bawah. Bawa sampai menuju ke Madinah. Sholat. Akhirnya si Muhammad ini memanggil sahabat Ali bin Abi Thalib, memanggil Talhah bin Ubaidillah, memanggil Jubair bin Awam, pembesar-pembesar sahabat Ahlul Badr. Ketika itu yang masih ada, panggil semua. dibukakan suratnya. Kaget mereka. Loh, betul ini tulisan Utsman. Kurang tahu juga, tapi stempelnya stempel Utsman yang yakin saya. Stempel negara, tidak bisa sembarangan digunakan. Akhirnya Ali mengambil suratnya, budaknya dipegang bawa ke rumahnya Utsman. Dor itu. Azamahu, ada Utsman. Man, Ali bin Abi Thalib. Alat dibuka. Naja adik, ada apa? Langsung ditanya Utsman bin Affan. Diperondong dengan beberapa pertanyaan. Betul ini budakmu? Teman, betul, budak saya. Betul ini untamu? Betul, unta saya. Betul ini stempelmu? Betul, stempel saya. Lihat suratmu, betul suratmu. Tidak, katanya. Kaget Ali. Kenapa tidak? Stempelnya stempelmu. Kenapa kau sebenarnya bukan bagus? Wallahi, katanya. Saya tidak tahu menahu urusan budak itu. Saya tidak pernah mengirim dia untuk ke Mesir. Saya juga tidak menyiapkan unta untuk dia. Saya tidak tahu. Allah, kata dia. Tidak mungkin, kata Ali. Ini stempelmu, tidak mungkin. Ada orang lain ambil stempel pedih. Ditutupkan, gitu. Disiapkan. Bahasa Surabaya. Disiapkan di surat ini, dan kadang kamu tidak tahu. Dia tetap bersikeras Utsman menolak. Tetap, Allah, saya tidak tahu surat ini. Demi Allah, bukan saya yang nulis. Alas, diteliti surat ini. Ternyata ini adalah tulisannya Marwan. Loh, ini tulisannya Marwan. Kenal kita tulisan ini. Kejar dia. Cari, cari gitu. Alas, akhirnya Muhammad bin Abu Bakar sudah terlanjur tendang. Wah, kita cari si Marwan ini. Sahabat Utsman ketika tahu Marwan mau disergap, diambil sahabat Marwan, dimasukkan di rumahnya Utsman bin Affan. Dikepung rumahnya Utsman. Kepung. Katanya sahabat Ali, jangan sekali-kali engkau atau kalian memegang Utsman bin Affan. Mereka mengatakan, tidak, kita tidak memegang Utsman, kita tidak menginginkan Utsman, kita ingin mengikat si Marwan. Salah dikepung rumahnya. Sampai pada akhirnya sahabat Utsman ketika itu kehabisan air minum. Bertanya kepada orang yang ada di luar. Afikum Talhah? Apakah di antara kalian ada Talhah? La, katanya. Tidak. Afikum Zubair? Apakah di antara kalian ada Zubair? Tidak. Afikum Ali? Apakah di antara kalian ada Ali? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Terus beliau mengatakan, coba tolong utusan kepada Ali. Saya minta air minum. Diutus kepada Ali. Ali mengirim 3 gentong penuh isinya air. Kirim. Ternyata airnya itu tidak bisa masuk ke rumahnya Utsman. Sampai duel dulu antara pihak pengepung dan juga yang membawa air. Duel sampai akhirnya terluka yang membawa air tadi. Walhamdulillah masuk airnya ke rumah Utsman. Sahabat Ali sudah mencium bau-bau tidak sedap dari tindakan mereka. Sepertinya ini akan terjadi pemberontakan. Khalifah kita akan dikudeta militer. Tiganya. Kalau akhirnya Ali mengutus Hasan dan Husain, kamu berdua berangkat menuju ke rumahnya Utsman. Jaga rumahnya. Zubair memanggil Abdullah bin Zubair. Berangkat engkau. Jaga rumahnya itu. Ali juga mengiring Al-Qujunya. Kumbur. Ya. Kumbur. Yang ketika sahabat Ali menjabat menjadi khalifah, dialah yang menghabisi orang Khawarij, ya kan? Umbur. Dan beberapa anak sahabat ketika itu mengelilingi rumahnya Utsman, menahan agar para pemberontak itu tidak masuk ke rumahnya Utsman. Akhirnya terjadilah baku antara bentrok fisik. Akhirnya para pemberontak itu, para pengepung itu mengambil panah dan langsung melesatkan panahnya ke arah para penjaga pintu tadi. Blondong. Sahabat Husain pun akhirnya kena. Wallahualam kena mananya. Kena, jatuh. Sahabat Hasan al-Hasan jatuh berdarah. Wa subhanallah yatanafidina wa sallamullah fitnatun azimah. Sahabat yang mulia Muhammad bin Abi Bakar ketika itu termasuk orang-orang yang mengepung rumahnya Utsman. Begitu sahabat Muhammad ibn Abi Bakar melihat Al-Hasan jatuh, tersimpu darah, khawatir dia. Wah, kalau kayak gini caranya, nanti kalau orang-orang Bani Hasyim tahu cucunya ini kena, mati kita. Saya kira dikrotok nanti kita, dibantai dan menami nanti kita. Gini saja, dua orang ikut sama saya, kita mangkat dengan cepat, kita naik atap masuk rumahnya, kita bantai diam-diam. Tahu? Kita jalan, oh, jalan lari lewat belakang, naik pagar rumah tetangga, langsung naik ke atap, turun ke bawah, masuk pagar rumah. Ketika itu rumahnya tingkat. Sahabat Utsman hanya dengan istrinya saja di dalam. Kata Muhammad bin Abi Bakar, nanti tenang, saya yang akan masuk, dikarenakan di dalam ada istrinya Utsman. Nanti kalau sudah saya ringkus dia, pasang. Masuk dia, langsung begitu masuk tanpa apa-apa langsung to the point, pegang jenggotnya Utsman. Kaget orang, tarik jenggot saya, langsung dia marah sahabat Utsman. Ya Muhammad, wallahi, kata dia, wallah demi Allah, kalau seadanya bapakmu itu Abu Bakar masih hidup, niscaya dia akan marah besar melihat perbuatanmu ini. Dilepas sama Muhammad, istighfar dia, lari. Maka dua orang ini berhubung sudah keburu masuk, dia perlu langsung merangsek ke dalam rumah, langsung dipegang Utsman, dibanting, sembelih. Istrinya pun berteriak dengan teriakan yang sangat histeris. Wah, melihat suaminya terbunuh dengan cara yang sangat sedih, teriak istrinya, lari dua orang ini. Langsung istrinya naik ke atas loteng, teriak, Utsman tidak apa, terbunuh. Ali pun langsung kaget, Zubair keluar, Talhah keluar, semua para pembesar sahabat yang masih ada keluar menuju rumahnya Utsman. Maka sahabat Ali pun langsung melayangkan tangannya menampar sahabat Al-Hasan. Ditampar. Oh, enggak pecus. Katanya, sudah ku bilang, jaga rumahnya Utsman ini. Kenapa bisa lepas itu orang? Al-Hasan dipukul jadinya. Oh, kamu juga enggak pecus. Terbunuh itu Utsman. Akhirnya sahabat Ali pun masuk. Dilihat, dia pun istirja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terbunuh, jangan cari yang hadis. Ila akhir kisah, sahabat selesai kisah. Masih panjang kisah ini, kalau bina azakumullah. Asyahid min hadihi kisah. Yang kita ambil pelajaran, kalau bina azakumullah. Bagaimanakah kalau seandainya dendam itu sudah menancap di hati seseorang? Kita lihat bagaimanakah dendam Muhammad ibn Abi Bakar ketika melihat surat yang dia dapati dari utusan Marwan ketika itu. Apa yang terjadi? Dendam diikuti, akhirnya terjadilah pembunuhan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu kana bin Allah Muhammad bin Bakar dipanggil sama Ali. Disuruh untuk menghadap si Ali. Tadi tanya, "Kenapa engkau berbuat seperti ini?" Katanya dia, "Wallahi demi Allah, ketika saya memegang jenggot Utsman dan dia mengingatkan aku tentang bapakku, saya lepas dia dan saya pun lari, tidak ikut." Katanya istrinya Utsman, tapi dia yang memasukkan dua orang itu ke rumah kita. Demikian, kalau seseorang itu memelihara satu sifat ini, al-intiqamul nafs, membalas dendam atas kesalahan orang lain terhadap dia, tidak memaafkan, tidak bersabar atas apa yang terjadi, ingat, pertumpahan darah. Sampai pada tingkat khalifah yang mulia, termasuk daripada khalifah nubuwah yang dinobatkan oleh Rasulullah SAW, termasuk ahli jannah, terbunuh. Dan itu merupakan wujud dari sabda Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan sebelum beliau meninggal, di mana Rasulullah SAW ketika berkata kepada sahabat Utsman, "Ya Utsman, inna Allah 'azza ayyul biskata qamisan faida aradakal munafiquna khal'ahu fala takhla'hu hatta talqani." Kata Rasul, "Wahai Utsman, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu sebuah baju. Apabila kaum munafikin akan mencabut baju tadi darimu, fala takhla'hu. Janganlah engkau cabut baju tadi hatta talqani, sampai engkau bertemu dengan aku, kata Rasulullah SAW. Dan ini berbicara tentang beliau. Ketika itu disebutkan dalam buku yang lain, ketika sahabat Ali meminta sahabat Utsman untuk memberikan komando seluruh sahabat untuk memerangi Khawarij, beliau menolak. Beliau menolak. Jangan. Ini sudah ketentuan dan takdir Allah. Ajal sudah di depan mata. Dan saya akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Biarkan mereka masuk. Maka sahabat Ali pun mengutus Al-Hasan wal-Husain, yang lain mengutus anaknya Wahajana. Dan hasilnya boleh pun terbunuh. Sebelum maghrib kemarin. Dan keadaan beliau berpuasa bulan Syawal. Kalau kita bulan Ramadan. Naam. Tayyib. Hakadza sanaqina a'udzubikumullah. Demikianlah satu contoh tentang bagaimanakah mengerikannya satu sifat ini. Al-intiqamu lin-nafs. Kalau seandainya kita tidak memiliki yang namanya sifat al-'afw, memaafkan kesalahan orang lain, tidak memiliki sifat al-sabr, maka yang terjadi adalah kerusakan. Fitnah semakin besar, fitnah semakin menyebar di mana-mana, sampai pada tingkat terjadilah pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dalam keadaan yang pernah dinaazukum Allah, darah seorang muslim itu lebih mahal, lebih mulia, ahabbu ilallahi minal ka'bah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada ka'bah. Hakadza sanafidina a'udzubikumullah, maka selainnya bagi kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat al-'afw wa sabr, dan hendaknya kita menghilangkan satu sifat ini, al-intiqam li nafsi, yakni memiliki dendam terhadap orang lain. Maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabr istiqamah, dan hendaknya kita menghindarkan dari satu sifat ini. Wa hadza naftahu insyaallah ta'ala wallahu ta'ala nas'ab subhanallahi wa rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.